Saling memberikan nasihat sesama muslim adalah kewajiban kita. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nasihatku untukmu Ismail Rabi. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pepatah, tak kenal maka tak sayang. Maka kita harus lebih banyak mengenalnya agar lebih menyayanginya. Berkaitan dengan keadaan kita di hari akhir, kita akan bersama dengan orang-orang yang disayang. Jadi bagaimana kita akan berada di surga bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau tidak ada rasa cinta kepadanya, tidak ada kerinduan untuk bersamanya, berterima kasih atas perjuangan mendakwahkan Islam sehingga sampai kepada kita. Cinta memang tidak bisa datang dengan sendirinya. Untuk menumbuhkan kecintaan kepada beliau, kita harus banyak mengetahui beliau yang sebenarnya melalui Al-Quranul Karim dan sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sungguh, semakin mengenal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita akan semakin mencintainya. Berikut secuil kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar kita lebih mengenal beliau dan lebih mencintainya. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa setelah dekat waktu wafatnya, Rasulullah memerintahkan Bilal supaya mengumandangkan azan, memanggil manusia untuk salat berjamaah. Maka berkumpullah kaum muhajirin dan ansar ke masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah selesai salat 2 rakaat yang ringan, kemudian beliau naik ke mimbar lalu mengucapkan puji dan sanjung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian beliau membawakan khutbahnya yang sangat berkesan, membuat hati terharu dan menangis mencucurkan air mata. Beliau berkata antara lain, "Sesungguhnya saya ini adalah nabimu, pemberi nasihat dan da'i yang menyuruh manusia ke jalan Allah dengan izinnya. Aku ini bagimu bagaikan saudara yang penyayang dan bapak yang pengasih. Siapa yang merasa teraniaya olehku di antara kamu semua, hendaklah dia bangkit berdiri sekarang juga untuk melakukan qisas kepadaku sebelum ia melakukannya di hari kiamat nanti." Sekali dua kali beliau mengulangi kata-katanya itu, dan pada ketiga kalinya barulah berdiri seorang laki-laki bernama Ukasah, Ukasah ibnu Mikson. Ia berdiri di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam sambil berkata, "Ibuku dan ayahku menjadi tebusanmu ya Rasulullah. Kalau tidaklah karena engkau telah berkali-kali menuntut kami supaya berbuat sesuatu atas dirimu, tidaklah aku akan berani tampil untuk memperkenankannya sesuai dengan permintaanmu. Dulu aku pernah bersamamu di medan perang Badar, sehingga untaku berdampingan sekali dengan untamu. Maka aku pun turun dari atas untaku dan aku menghampiri engkau, lantas aku pun mencium paha engkau. Kemudian engkau mengangkat cambuk memukul untamu supaya berjalan cepat, tetapi engkau sebenarnya telah memukul lambung sampingku. Saya tidak tahu apakah itu dengan engkau sengaja atau tidak ya Rasulullah, ataukah barangkali maksudmu dengan itu hendak melecut untamu sendiri." Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh Bilal supaya pergi ke rumah Fatimah, supaya Fatimah memberikan kepadaku cambukku, kata beliau. Bilal segera keluar masjid dengan tangannya diletakkannya di atas kepalanya. Ia heran dan tak habis pikir. Inilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kesempatan mengambil qisas terhadap dirinya. Diketuknya pintu rumah Fatimah yang menyaut dari dalam, "Siapakah di luar? Saya datang kepadamu untuk mengambil cambuk Rasulullah," jawab Bilal. "Duhai Bilal, apakah yang akan dilakukan ayahku dengan cambuk ini?" Bilal menjawab, "Ya Fatimah, ayahmu memberikan kesempatan kepada orang lain untuk mengambil qisas terhadap dirinya. Siapakah pula gerangan orang itu yang sampai hati mengqisas Rasulullah?" Tukas Fatimah, atau kata Fatimah keheranan, "Biarlah hamba saja yang menjadi ganti untuk dicambuk." Bilal pun mengambil cambuk dan membawanya masuk ke masjid. Lalu diberikannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan beliau pun menyerahkannya ke tangan Ukasha. Suasana mulai tegang, semua sahabat bergerak, semua berdiri, jangankan dicambuk, dicolek saja, ia akan berhadapan dengan kami. Mungkin begitu mereka bicara dalam hati. Semua mata melotot, memandang Ukasha dan sebilah cambuk. Saat itulah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan Umar radhiyallahu anhu bicara, "Hai Ukasha, kami sekarang berada di hadapanmu. Pukul kisaslah kami berdua dan jangan sekali-kali engkau pukul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Mungkin saat itu Umar meraba pedangnya, seandainya saja diizinkan akan aku penggal kepala orang yang menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menahan dua sahabatnya. Berkata sang pemimpin yang dicintai ini, "Duhai sahabatku, duduklah kalian berdua. Allah telah mengetahui kedudukan kamu berdua." Kemudian berdiri pula Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu sambil berkata, "Kali ini lebih garang dari sahabat Abu Bakar. Hai Ukasha, aku ini sekarang masih hidup di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak sampai hati melihat kalau engkau akan mengambil kesempatan kisas memukul Rasulullah. Inilah punggungku, maka kisaslah aku dengan tanganmu dan deralah aku dengan tangan engkau sendiri." Ali tampil ke muka, memberikan punggungnya dan jiwa serta cintanya buat orang yang dicintai. Subhanallah, ia tak rela sang Rasul disakiti. Ia merelakan berkorban nyawa untuk sang pemimpin. Nabi pun menahan, "Allah subhanahu wa ta'ala telah tahu kedudukanmu dan niatmu, wahai Ali." Ali surut, bergantianlah, kemudian tampil dua kakak beradik Hasan dan Husain. "Hai Ukasha, bukankah engkau telah mengetahui bahwa kami berdua ini adalah cucu kandung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kisaslah kami, dan itu berarti sama juga dengan mengkisas Rasulullah sendiri." Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegur pula kedua cucunya itu dengan berkata, "Duduklah kalian berdua, duhai penyejuk mataku." Dan akhirnya Nabi berkata, "Hai Ukasha, pukullah aku jika engkau berhasrat mengambil kisos." "Ya Rasulullah, sewaktu engkau memukul aku dulu, kebetulan aku sedang tidak lekat kain di badanku," kata Ukasha. Kembali suasana semakin panas dan tegang. Semua orang berpikir, apa maunya si Ukasha ini? Sudah berniat mencambuk Rasul, ia malah meminta Rasulullah membuka baju. Kurang ajar sekali si Ukasha ini. Apa maunya orang ini? Sahabat Ismail radhiyallahu anhu dimuliakan oleh Allah, tanpa bicara, tanpa kata, Rasulullah membuka bajunya. Semua yang hadir menahan nafas. Banyak yang berteriak sambil menangis, tak terkecuali termasuk Ukasha. Ada yang tertahan di dadanya. Ia segera maju melangkah, melepas cambuknya, dan kejadian selanjutnya, tatkala Ukasha melihat putih tubuh Rasulullah dan tanda kenabian di punggungnya, ia segera mendekap tubuh Nabi sepuas-puasnya sambil berkata, "Tebusanmu adalah ruhku ya Rasulullah. Siapa yang tega hatinya untuk mengambil kesempatan mengkisas engkau ya Rasulullah? Saya sengaja berbuat demikian hanyalah karena berharap agar supaya tubuhku dapat menyentuh tubuh engkau yang mulia, dan agar supaya Allah subhanahu wa ta'ala dengan kehormatan engkau dapat menjagaku dari sentuhan api neraka." Akhirnya berkatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ketahuilah para sahabat, barang siapa yang ingin melihat penduduk surga, maka perhatikanlah kepada pribadi laki-laki ini." Lantas bangkit berdirilah kaum muslimin beramai-ramai mencium Ukasha di antara kedua matanya. Rasa curiga berubah cinta, buruk sangka berubah bangga. Berkatalah mereka, "Berbahagialah engkau yang telah mencapai derajat yang tinggi dan menjadi teman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga kelak. Ya Allah, demi kemuliaan dan kebesaran engkau, mudahkan jugalah kami mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kampung akhirat yang abadi. Amin ya rabbal alamin." Demikian nasihatku untukmu. Ismail Radio AM 774 kHz. Bahagia bersama Al-Qur'an. Nantikan nasihatku untukmu selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.